Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam al-Ma'ruf bi Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Pada kajian terakhir kita membahas tentang isbat sifatul yadaini lillah, menetapkan dua tangan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dua tangan, bukan satu atau lebih dari dua, tapi dua tangan. Kenapa kita menyebutkan dua tangan? Innahu zahirul Qur'an. Karena hal ini disebutkan di dalam zahirul Qur'an dan juga di dalam hadith-hadith yang banyak. Bahkan dalam hadith yang sangat sharih, sangat jelas menerangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melipat 7 langit dengan tangan kanannya dan menggenggam atau melipat bumi dengan tangan kirinya. Maka pada hadith tersebut dan hadith-hadith yang lainnya, barakallahu fikum, adanya penetapan al-yadaini lillah, dua tangan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sangat banyak menyebutkan di dalam syarah beliau, di dalam kitab syarah beliau, syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh al-muharrifin wal-mu'attilin, ahli tahrif dan ahli at-ta'til, orang-orang yang suka menyimpang dan menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari hakikatnya. Dan pernah kita sebutkan bahwa setiap orang yang berupaya menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah, sebelum dia terjatuh dalam sikap tahrif, pertama kali dia terjatuh pada sikap at-ta'til, menolak penetapan sifat-sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan naam lima khalaqtu biyadai, Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahlut tahrif tidak terima ketika kita mengatakan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Mereka berupaya untuk membelokkan dan menyelewengkan maknanya. Namun sebelum perbuatan itu mereka lakukan, mereka pertama kali terjatuh pada sikap apa? At-ta'til, menolak. Dia tolak dulu sifat tersebut. Enggak ada. Allah tidak memiliki al-yadain. Nah, lalu apa maksud dari ayat ini? Mereka mengatakan dengan penyimpangan dan penyelewengan makna. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan yang sangat banyak di dalam syarah beliau dan menyebutkan beberapa dari syubhat-syubhat. Dan bahkan di antara syubhat-syubhat tersebut disebutkan oleh tokoh-tokoh al-muharrifin pada zaman sekarang ini, dan terkhusus di negeri kita ini yang berasal dari Jember sana, yang berkeyakinan dengan akidah al-Asy'ariyah, barakallahu fikum, menyebutkan syubhat-syubhat yang mungkin orang yang tidak mempelajari akidah-akidah, kitab-kitab akidah dari ulama ahli sunnati wal jamaah akan terpengaruh, atau minimalnya akan terdiam dan tidak bisa membantah atau menjawab dari syubhat-syubhat tersebut, sehingga hal ini dapat memunculkan fitnah nam di tengah-tengah umat. Maka rahimahullah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, banyak sekali jasa beliau dalam perkara ini. Di antaranya beliau mengatakan, fa in qala qa'il antum tutsbituna anna lillahi ta'ala yadan haqiqatan wa nahnu la na'lamu minal aidi illa aidil makhluqin fayalzam min kalamikum tashbihul khaliq bil makhluq. Apabila ada orang yang mengatakan wa antum menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang hakiki dan kami tidak mengetahui dari tangan kecuali tangan-tangan makhlukin, dari tangan-tangan makhluk, kami enggak paham dan tidak mengetahui tentang tangan kecuali tangan seperti tangan-tangan makhluk, maka ucapan kalian ini atau keyakinan kalian ini yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan secara hakiki, adanya konsekuensi yaitu kalian menyerupakan makhluk, menyerupakan al-khaliq dengan al-makhluk, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka kita katakan, kata Syekh, la yalzam min itsbatil yadi lillahi an numatsil al-khaliq bil makhluk. Tidak mengharuskan kalau seandainya kita menetapkan tangan untuk Allah, kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak ada keharusan demikian. Dikarenakan penetapan tangan telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma'us salaf. Salafuna salih sepakat dalam perkara ini. Wanafa mumatsilat al-khaliq lil makhluq yadullu alaihi syar'u wal aqlu wal his. Dan penafian atau pentiadaan kesamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu telah diterangkan melalui syariat, ditunjukkan melalui syariat, melalui akal dan al-his dari, dan juga melalui logika. Adapun secara syar'i telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada yang semisal dengannya sesuatu pun. Tiada sesuatu pun yang semisal dengannya. Nakirah. Syai'un. Nakirah. Fi siyaqin nafi. Nakirah dalam konteks nafi. Naam memiliki makna ta'um. Naam mencakup segala sesuatu. Sehingga tiada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami'ul basir, dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ini naam penjelasan atau yang ditunjukkan di dalam syariat. Adapun secara akal, fala yumkin an yumatsilal khaliq al makhluq fi sifatihi li anna hadza yu'addu 'aiban fil khaliq. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya atau sebaliknya, makhluk menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya, karena ini merupakan aib. Yang seperti ini merupakan aib bagi al-khaliq, bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara logika, fa kullu insanin yushahidu aidil makhluq aidil makhluqat mutafawitatan wa mutabayinatan min kabirin wa saghirin wa dakhmin wa daqiqin ila akhirih, fayulzam min tabayyuni aidil makhluqina wa tafawutihi mubayanatan mubayat yanata yadillahi ta'ala li'aidil makhlukin. Secara logika, setiap manusia dapat melihat dan menyaksikan tangan-tangan dari para makhluk. Berbeda-beda, nah, baik secara ukurannya, besar kecilnya, naam, dan juga secara bentuknya berbeda-beda, secara warna juga berbeda-beda. Maka kalau seandainya kita bisa memahami kenyataan demikian, maka sudah mengharuskan adanya perbedaan barakallahu fikum sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin adanya penyerupaan antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Famin babin aula. Antara manusia dengan binatang saja nam berbeda tangannya, kakinya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Maka tentunya min babin aula, lebih-lebih lagi adanya perbedaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa qad khalafa ahlu sunnati wal jamaah fi itsbatil yadi lillahi ta'ala ahlu ta'til minal mu'tazilati wal jahmiyah wal asy'ariyah wa nahwihim. Dan telah menyelisihi ahlu sunnati wal jamaah tentang penetapan sifat al-yad, sifat tangan untuk Allah ta'ala, ahlu ta'til dari kalangan mu'tazilah, jahmiyah, al-asy'ariyah wa nahwihim dan yang lainnya. Mereka mengatakan la yumkin, tidak mungkin bagi kita untuk menetapkan tangan untuk Allah secara hakikat. Nah, kita tidak mungkin menetapkan tangan untuk Allah secara sesungguhnya, secara hakikat, dengan makna yang kita pahami. Balil murad bil yadi amrun ma'nawi. Bahkan yang dimaksud dengan tangan yang disebutkan di dalam Al-Quran merupakan sesuatu yang sifatnya maknawi, kata mereka. Di antara maknanya adalah al-quwwah, kekuatan, atau nikmat, kekuasaan. Dikarenakan tangan dalam bahasa Arab barakallahu fikum kadang bisa juga dimaknakan dengan kekuatan dan nikmat. Bahkan itu ada dalam hadis. Nah, dalam bahasa Arab memang ada dalam bahasa Arab bahwasanya makna al-yad, al-yad, yadun. Naam, dengan makna al-quwwah atau an-ni'mah. Al-quwwah, kekuatan, an-ni'mah, nikmat. Naam. Memang ada di dalam bahasa Arab demikian. Dan bahkan di dalam hadis ada contohnya, yaitu hadis Nawas bin Sam'an. Anallaha ta'ala yuhi ila Isa anni akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim. Ini tentang Ya'jud dan Ma'jud. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa bahwasanya Allah telah mengeluarkan hamba-hambanya, dikeluarkan Ya'jud dan Ma'jud, la yadani li ahadin bi qitalihim, tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk memerangi mereka. Ya'jud dan Ma'jud, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan keluar di akhir zaman dan melakukan kerusakan. Bahkan Nabi Isa alaihi salam yang telah membunuh Dajjal pun tidak sanggup untuk menghadapinya. Dan bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mewahyukan kepada Isa la yadani. La yadani. Makna la yadani, yada yad, yada yadun yadani. Naam, makna yadani di sini adalah la quwwata. Tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk menghadapi mereka, yaitu Ya'jud dan Ma'jud. Wa ammal yad bi makna an-ni'mah. Adapun al-yad dengan makna an-ni'mah, ada contohnya dalam sebuah riwayat pada kejadian Al-Hudaybiyah, suluh perdamaian Al-Hudaybiyah, salah seorang utusan Quraisy berkata kepada Abu Bakar, laula yadun laka indi lam, kalau bukan karena kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, nah, maka niscaya saya akan membalasmu. Hanya saja karena adanya pemberian nam hadiah atau yang semisalnya nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, nam, maka saya akan membalas perbuatanmu, baik itu berupa celaan atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana cara kita ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah membantah syubhat-syubhat seperti ini? Ini disebutkan dan ada di dalam bahasa Arab. Lalu kenapa kita harus menetapkan al-yad di dalam Al-Quran tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah yad yang hakiki, yang hakikat. Naam. Sehingga oleh karena itu mereka mengatakan fal murad biyadillah an-ni'mah. Sehingga yang dimaksud dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala an-ni'mah, bukan tangan secara hakiki. Li'annaka lau asbatta lillahi yadan hakikiyatan lazima min dhalika at-tajsim an yakuna Allahu ta'ala jisman fal ajsamu mutamatsilatun wa hina idzin taqum fi ma nahallahu anhu fi qawlihi fala tadribu lillahi al-amsal. Mereka mengatakan kalau seandainya engkau menetapkan tangan secara hakikat untuk Allah, maka ada konsekuensi yaitu at-tajsim, menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tubuh. Nah, fal ajsam mutamatsilah, mengatakan bahwasanya Allah memiliki tubuh, ini merupakan perbuatan naam memisalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sehingga oleh karena itu kalian terjatuh pada larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran, fala tatribu lillahil amsal, janganlah kalian menyebutkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala permisalan-permisalan dari sifat-sifatnya. Nah, bayangkan ikhwani fiddin, mereka menyebutkan syubhat-syubhat dengan dalil, bukan hanya sekedar dalil dari bahasa Arab. Naam, makna yang disebutkan dalam bahasa Arab, bahkan disebutkan dalil dari Al-Quran, dan juga disebutkan dalil dari hadis, dan juga azhar as-sahabah, ucapan sebagian. Naam, Rasul Quraisy, utusan Quraisy yang dikatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi kita untuk berjihad dalam hal ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar, menuntut ilmu. Kita tidak boleh kalah dalam perkara ini. Nah, jihadul kuffar, berjihad terhadap orang-orang kufar itu dengan tombak dan pedang. Adapun jihadul munafikin, para munafikin dan para ahli dhalal, bil ilmi wal qalam, dengan ilmu dan pena. Kita berjihad melawan mereka dengan ilmu wal qalam, dengan ilmu dan pena. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Asy-Syaikh, wa nahnu as'adu bid dalil minka ayyuhal muthabbit lil ayyuhal muthbitu lil haqiqah. Dan kami lebih berhak dengan dalil daripada engkau, wahai orang-orang yang menentang al-haqiqah. Adapun jawaban kita terhadap syubhat yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah, walaupun ada di dalam bahasa Arab makna, di antara makna dari al-yad adalah al-quwah awin ni'mah, akan tetapi menafsirkan al-yad dengan kekuatan dan ni'mah itu menyelisihi zahirul lafzi, zahir dari lafad Al-Quran tersebut. Selama itu menyelisihi zahir, maka akan tertolak kecuali di sana ada dalil pendukung. Kecuali ada dalil yang mendukung. Selama itu menyelisihi zahir, maka itu akan tertolak kecuali di sana ada dalil yang mendukung. Kemudian yang kedua, menyelisihi kesepakatan dari salafun shalih, dikarenakan mereka semua sepakat bahwasannya yang dimaksud dengan al-yad di sini, tangan di sini ada al-yadul haqiqiyah, ya tangan secara hakikatnya, bukan makna maknawi. Kalau seandainya ditanya kesepakatan dari salaf mana, ayo sebutkan ucapan dari Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali. Nah, ayo. Kalau ditanya demikian bagaimana? Tadi antum mengatakan ini adalah kesepakatan dari ulama ussalaf, dari generasi sahabat dan setelahnya. Buktinya mana? Mana dalilnya? Ada enggak ucapan dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan ini kesepakatan kami para sahabat Nabi? Ada enggak ucapan dari para tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyib, nah bahwasanya ini adalah kesepakatan kami? Ada enggak ucapan dari atba'ut tabi'in, di antaranya Al-Imam Malik, ini adalah kesepakatan kami? Maka kita katakan kepadanya, nah kita balik, kalau seandainya kita ditanya dengan pertanyaan seperti ini, jangan dijawab, justru kita balik pertanyaan kepada mereka. I'tili bi kalimatin wahida an Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ghairihim minas sahaba wal a'immah min ba'dihim yaquluna innal murad bil yadi al-quwwah awin ni'mah. Sebutkan satu kalimat kepadaku dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan selain mereka dari kalangan sahabat dan para imam setelah mereka, yang mengatakan bahwasanya makna tangan yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah al-quwwah awin ni'mah, kekuatan dan nikmat. Anda gak ucapan dari salafun shalih yang mengatakan bahwasanya tangan maknanya adalah al-quwwah awin ni'mah yang disebutkan di dalam Al-Quran? Fala yastati'an ya'ti bidzalika, maka niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan hal demikian. Idzan falau kana indahum makna yukhalifu li dhahiril lafzi lakanu yaquluna bihi lanukila anhum falamma lam yaqulu bihi ulima annahum akhadhu bi dhahiril lafzi wa ajma'u alaihi. Jadi dari mana kita mengetahui bahwasanya salafun shalih sepakat bahwasanya makna tangan di sini adalah tangan secara hakiki, nam secara hakikat? Dari mana kita tahui? Nah, ini penting. Nah, kalau seandainya tidak ada pernyataan yang bersumber dari mereka tentang makna yang menyelisihi zahirul lafzi, tidak ada pernyataan yang datang dari salah seorang dari mereka yang menyelisihi zahirul lafzi, kalau seandainya memang ada pernyataan dari mereka yang datang menyelisihi zahirul lafzi, maka niscaya mereka akan mengatakannya. Saya ulangi, kalau seandainya ada pernyataan yang datang dari mereka tentang makna yang menyelisihi zahirul lafzi, maka niscaya mereka akan mengucapkannya dan bahkan akan dinukilkan dari mereka. Dan ketika mereka tidak pernah mengatakan makna yang menyelisihi zahirul lafzi, maka dari sini kita mengetahui bahwasanya mereka mengambil makna yang sesuai dengan zahir dari lafaz Al-Quran dan Al-Hadith, dan mereka sepakat di atasnya. Maka dari situ kita mengetahui bahwasanya mereka sepakat dalam hal ini. Tidak harus ada dari salah seorang dari mereka mengatakan kami bersepakat dalam hal ini. Lah, enggak harus demikian. Akan tetapi tidak ada pernyataan dari seorang pun dari mereka yang menyelisih zahirul lafzi. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya mereka sepakat untuk mengambil zahirul lafzi dari makna al-yad yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hawa hadhihi fa'idah azimah. Ini adalah fa'idah yang sangat penting, sangat besar. Wahia. Naam, ini sebuah kaidah yang penting untuk kita catat. Naam. Wahia annahu idza lam yunqal anis sahabah ma yukhalifu zahiral kitab was sunnah fa innahum la yaquluna bisiwahu. Apabila tidak ada nukilan dari sahabat yang menyelisihi zahirul kitab dan sunnah, maka sesungguhnya mereka tidak pernah mengatakan hal demikian. Kalau seandainya tidak ada penukilan dari salah seorang sahabat yang menyelisihi zahirul kitab dan sunnah, kalau seandainya tidak ada penukilan dari sahabat yang menyelisihi zahirul kitab dan sunnah, maka niscaya mereka tidak pernah mengucapkan atau menyatakan pernyataan yang menyelisihi zahirul kitab dan sunnah. Kenapa ada enam sebuah kaidah seperti ini? Kenapa ada sebuah kaidah seperti ini? Alasannya apa? Li'annahum alladzina nazalal Qur'ana bilughatihim. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mana Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Dikarenakan mereka para sahabat adalah orang-orang yang mana Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Dan bahkan Nabi SAW berbicara dengan bahasa mereka. Fala budda an yafhamul kitaba was sunnah ala zahirihima. Maka sudah merupakan sebuah keharusan bahwasanya mereka memahami Alkitab dan Sunnah sesuai dengan zahir keduanya. Fa idza lam yunqal anhum ma yukhalifuhu kana dzalika qauluhum. Kalau seandainya tidak pernah ada nukilan dari mereka yang menyelisihi zahirul kitab dan sunnah, maka itu adalah pernyataan mereka. Kalau seandainya tidak ada nukilan dari mereka yang menyelisihi zahirul kitab dan sunnah, maka pernyataan mereka atau pemahaman mereka adalah zahirul kitab dan sunnah dalam suatu permasalahan. Contohnya permasalahan itsbat al-yadilillah. Nah, kita mengatakan bahwasanya para sahabat sepakat bahwasanya mereka menetapkan sifat al-yad secara hakikat untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara maknawi sebagaimana yang dikatakan ahlu ta'til dari kalangan Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan yang lainnya. Kenapa? Karena na'am tidak ada satu pernyataan pun dari mereka yang menyelisih zahir tersebut. Kalau seandainya tidak ada, berarti memang mereka menyatakan sesuai dengan zahirul kitabi dan sunnah. Dan kalau memang seandainya maknanya di luar zahirul kitabi dan sunnah, maka niscaya akan ada nukilan. Maka niscaya akan ada nukilan. Kemudian, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya kalau seandainya makna al-yad di sini adalah al-quwah, maka tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam atas iblis ketika Allah mengatakan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, dikarenakan Adam adalah lima khalaqtu biyadai, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Naam. Kalau maknanya adalah kekuatan. Naam, sudah dipastikan dalam perkara ini Adam sederajat dengan iblis karena iblis juga diciptakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis ternyata paham maksud dari Allah. Naam. Kenapa kamu enggak sujud kepada Adam? Padahal Adam saya ciptakan dengan kedua tangan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya iblis mengatakan, "Naam, bahwasanya makna kedua tangan itu adalah kekuatan," niscaya dia akan membantah, berarti sama dong. Aku juga diciptakan dengan kekuatanmu. Naam. Akan tetapi iblis paham makna tangan tersebut, yaitu tangan secara hakiki, sehingga dia tidak membantah ucapan tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Maka sangat disayangkan dalam perkara ini justru iblis lebih paham dari mereka. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian juga di dalam banyak hadis tentang penetapan tangan untuk Allah Subhanahu wa taala telah datang dengan penyebutan sifat-sifat tertentu. Di antaranya adalah al-asabi', jari jemari. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati hamba berada di antara jari dari dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nam al-qabdu, menggenggam. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dengan tangan kirinya. Naam, ada juga penyebutan al-kaf, kemudian ada penyebutan al-yamin, bagian kanan, ada penyebutan bagian kiri. Adanya sifat-sifat tertentu tentang tangan ini, barakallahu fikum, sudah mengharuskan tidak mungkin untuk dimaknakan dengan kekuatan atau an-ni'mah, karena kekuatan ataupun nikmat tidak disifati dengan sifat-sifat seperti ini. Kekuatan dan nikmat tidak disifati dengan jari jemari, tidak disifati dengan menggenggam, melipat, naam, terbentang kiri dan kanan. Al-quwah tidak disifati dengan sifat-sifat tersebut. Begitu pula an-ni'mah, sehingga sudah mengharuskan makna tangan di sini adalah secara hakikatnya. Fanatabayyan bihadza anna qawla haula'il muharrifin alladziina qalu al-murad bil yad al-quwwah batilun min iddati aujuh. Maka dari penjelasan ini jelas bagi kita bahwasanya ucapan mereka ahlut tahrif, naam, yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kekuatan atau nikmah adalah pernyataan yang batil dari banyak sisi, bukan dari satu sisi saja, tapi dari banyak sisi yang telah kita sebutkan. Waqad sabaqa anna sifatillahi azza wa jal minal umuril khabariyah al-ghaibiyah allati laisa lil aqli fiha majal wa makana hadza sabiluhu fa innal wajib alaina ibqa'uhu ala zahirihi min ghairi an nata'arrada lahu. Dan telah berlalu dari durus yang telah kita sebutkan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk dari perkara berita-berita yang sifatnya al-ghaibiyah, sifatnya perkara ghaib, berita-berita ghaib, yang mana akal tidak memiliki naam andil dalam perkara ini. Sehingga apabila jalannya seperti ini, maka wajib bagi kita untuk tetap berada sesuai secara zahirnya, tanpa kita berupaya untuk naam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan menyelisihi dari kaidah yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Itsbat al-ainaini lillahi ta'ala. Halaman 78. menetapkan dua mata untuk Allah. Perhatikan judulnya al-ainaini. Lafadznya musanna. Dua mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan dengan al-ainain? Karena seperti itu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah tentang Dajjal. Tahu Dajjal? Salah satu sifatnya apa? Innahu a'war. Nah, Dajjal itu matanya satu. Nah, memiliki satu mata. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak, apa bahasanya? Tidak memiliki satu mata. Nah, ini salah satu dalil yang zahir, yang sharih, yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Kita tidak lancang untuk menetapkan bahwasanya Allah memiliki dua mata. Karena ahlussunnah wal jamaah dalam perkara ini yang tadi kita sebutkan, na'am yamshi 'ala dhahir dhahirid dalil, mereka berjalan di atas zahir dalil. Kecuali di sana ada dalil yang mengharuskan ada makna lain yang terkandung dari lafaz zahir tersebut. Yang pertama adalah firman Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Fa innaka bi a'yunina. Dan sesungguhnya kamu berada di bawah pengawasan kami. As-sabru luwatan al-habsu wal man'u, menahan. Sabar dalam bahasa maknanya adalah menahan. Fahuwa habsun nafsi anil jaza' wa habsul lisan anit tasyakki wat tasakhut wa habsul jawarih an latmil khududi wa syaqqil juyub. Kemudian penjelasan lanjutannya adalah menahan diri, yaitu sabar itu menahan diri. Naam, dari al-jaza', dari merintih. Menahan diri dari at-tasyakki, mengeluh. Wat-tasakhut, naam, ucapan-ucapan murka. Dan menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan perbuatan diantaranya, naam, menampar pipi, menarik-narik kerah. Naam, jaibun, juyubun, naam, kerah baju. Yang sering dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan niyahah. Mereka merobek-robek baju, menarik-narik kerah bajunya, naam, menampar-nampar pipi ketika datang musibah terhadap mereka. Dan ini termasuk dari amrun jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi SAW, yang mana perbuatan ini ada pada umat Nabi dan Nabi SAW melarangnya. Nah, barakallahu fikum. Nabi menceritakan tentang perbuatan yang terjadi pada umatnya, nam bukan dalam artian membolehkan, ya. Bukan dalam artian membolehkan, justru mengingatkan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Karena ada beberapa orang nam mengatakan tentang perselisihan yang terjadi di tengah umat itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakannya. Naam, Yahudi dan Nasara berselisih dengan sekian naam firqah, kemudian umat Nabi Muhammad berselisih sampai sekian firqah. Menunjukkan bahwasannya perselisihan di dalam beragama itu diperbolehkan dan tidak mengapa. Lah, justru dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya tidak berselisih dalam perkara agama dan hendaknya mereka bersatu di atas al-haq, di atas al-jamaah. Barakallahu fikum. Ini tentang sabar. Li hukmi rabbika li'ai liqada'ihi al-kauni wasyari. Sabar terhadap hukum Rabbmu, yaitu terhadap keputusan-keputusannya secara kauni dan secara syar'i. Kauni itu apa maksudnya? Kauni itu adalah keputusan atau ketetapan Allah yang memang tidak bisa kita tolak. Bencana alam, terjadinya longsor, terjadinya kematian, kelaparan dan seterusnya, itu adalah ketetapan Allah secara kauni yang memang tidak bisa kita tolak. Adapun qada, keputusan Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah secara syar'i adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, perintah-perintah syariat. Allah mewajibkan dan memutuskan kepada kita semua untuk berpuasa selama satu bulan dalam bulan Ramadan. Allah mewajibkan zakat bagi mereka-mereka yang memiliki harta. Allah mewajibkan haji bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Ini adalah keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara syar'i yang wajib untuk kita taati dan kita bersabar untuk menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik secara kauni ataupun secara syar'i. Fa innaka bi ayunina ay bi mar'a minna wa tahta hifdzina, yakni berada di dalam penglihatan kami dan pengawasan kami. Jadi engkau tidak perlu lagi peduli dengan gangguan orang-orang kufar, dikarenakan mereka tidak akan bisa sampai untuk mengganggumu. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.